بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد. معاشر المسلمين، semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Segala puji serta syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita pun masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid ini, di musala ini, guna sedikit mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan mungkin hampir sebahagian dari Ramadan pada tahun ini. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kepada kita sebuah petunjuk, petunjuk yang agung, petunjuk yang mulia, petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan menunjuki kita kepada jalan yang benar, yang akan membawa kita kepada keselamatan, yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dalam kehidupan kita di dunia dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, jamaah Musalla An-Nur yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pembahasan minggu yang lalu kita telah membahas beberapa bagian atau topik dari buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini. Awalnya kita telah membahas pada pertemuan kemarin doa itu adalah obat, dan juga kita telah membahas yaitu kita harus ilhah atau rewel atau cerewet di dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulangi terus doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah membahas bahwasanya kita dilarang untuk isti'jal atau tergesa-gesa berharap cepat Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita, sehingga ketika kita telah letih berdoa kita tinggalkan berdoa seakan-akan Allah tidak menjawab doa tersebut, maka ini dilarang. Kemudian yang terakhir, kita telah membahas tentang waktu-waktu yang dimana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, maka waktu itu adalah waktu istijabah, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita, yang mana waktunya sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu adalah di antaranya ada 6 waktu. Yang pertama adalah sepertiga akhir pada setiap malam, yang kedua adalah ketika azan, yang ketiga adalah di antara azan dan iqamah, yang keempat adalah di akhir solat wajib, yang kelima adalah ketika imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat sehingga selesai solat Jumat. Dan yang terakhir adalah akhir-akhir waktu setelah salat asar. Inilah tentang waktu yang mana andai kata kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ini, maka diharapkan doa kita nanti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melanjutkan kepada bahasan tentang adab dan bagaimana cara kita meminta, mengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis menuliskan setelah menyebutkan 6 waktu yang dijawab tadi atau 6 waktu mustajab kita berdoa padanya tadi, penulis mengatakan andai kata waktu yang 6 ini dan seorang hamba yang berdoa pada waktu tersebut bertepatan dengan khusyuknya hati orang tersebut dan juga rasa rendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan rasa tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menghadap kiblat di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara adabnya adalah kita menghadap ke kiblat ketika kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana ala taharah, dan dia juga dalam keadaan bersuci. Dia dalam keadaan berwudu. Wa rafa'a yadayhi ila Allah, kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah. Maka adab kita memohon kepada Allah adalah kita mengangkat tangan kita. Kedua tangan ini kita angkat, kita mengadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada'a bihamdillahi wa sana'i 'alaihi. Kemudian dia memulai doa tersebut dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengangkat tangan, kita memohon doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai doa tersebut dengan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuji, berhak untuk disanjung, dan dialah yang memiliki segala bentuk pujian dan sanjungan. Karena kita adalah hamba Allah yang kecil, yang hina. Maka kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah hamba yang meminta kepada Tuhannya, karena kita adalah hamba yang meminta kepada Tuhannya. Kemudian thumma thanna bis-salati ala Muhammadin 'abdihi wa rasulih, kemudian dia mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis ada, kami lupa lafaznya pada saat ini, ada hadis yang mengatakan bahwasanya doa yang tidak diiringi dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya tidak terangkat ke langit. Tapi kami lupa lafaznya sekarang. Insyaallah nanti pada pertemuan yang nanti kami akan carikan kembali. Jadi saya ingat kami ada dalilnya tentang hal tersebut. Maka doa yang tidak diisi dan tidak diucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, maka doa ini bisa jadi dia tidak diangkat ke langit, tidak sampai dia ke langit. Kemudian setelah tersebut, summa qaddama baina yaday hajatihi taubata wal istighfar. Kemudian setelah dia bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya beristighfar. Maka kita mulai juga doa kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah, yang tidak terlepas dari dosa kita kepada Allah Subhanahu. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dahulukanlah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memohonkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa dakhala 'ala Allah wa alaha 'alayhi fil mas'alah wa tamallaqahu wa da'ahu raubatan wa rahbah. Kemudian barulah dia memohonkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengulang-ulang terus terhadap apa yang ia harapkan, apa yang dia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tunduk, dengan hati yang terkumpul penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cara kita memohonkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi karena ini adalah penting. Yang pertama, kita kumpulkan hati kita ketika ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpulkan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tunduk dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menghadap ke kiblat. Lalu kita juga sebelum berdoa tersebut harus telah bersuci. Kemudian kita mengangkat kedua tangan kita dan kita mulai memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita berdoa memohonkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengulang-ulang terus apa yang kita mintakan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa harap dan cemas andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa tersebut. Beginilah cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, dan juga kita dianjurkan bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta diampunkan, kita katakan ya ghaffar ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Razzaq urzuqni, wahai yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Maka ini terus kita ulang-ulang dalam doa kita. Kita bertawasul dengan asma Allah dan juga sifat-sifat Allah. Wa tauhidihi, dan juga kita bertawasul dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ini adalah awal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana kita ketahui di dalam rukun Islam, yang pertama adalah syahadat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dimulai dengan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah iman kita yang pertama kali. Ini adalah rukun Islam kita yang pertama kali. Dan ini adalah sebesar-besar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Maka ibadah yang lain dibangun di atas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelahnya pun datang salat, setelahnya pun datang zakat, datang haji dan datang puasa. Maka di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kita, kemurnian akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan wa qaddama baina yaday du'ahi shadaqatan, dan juga dianjurkan bagi orang yang berdoa doa tersebut dia memberikan sedekah, yaitu dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menjawabkan doanya. Karena sedekah juga adalah ibadah. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abadan wa la siyama idza sadafa al-ad'iyyah allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madhinnatul ijabah aw annaha mutadamminatun lil-ismil a'zham. Maka penulis menyebutkan di sini doa yang seperti ini seakan-akan hampir-hampir saja tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi doa tersebut dia di dalamnya terkandung ismul a'zham, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nanti disebutkan oleh penulis di sini banyak hadis yang menerangkan tentang ismullahil a'zham yang dianjurkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut. Maka ketika seseorang mengucapkannya di dalam doanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata dia meminta, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ismullahil a'zham, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka penulis melanjutkan tulisannya seraya menyebutkan tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang ismullahil a'zham. Faminha ma fi sunan was sahih Ibn Hibban, di antaranya adalah yang terdapat di dalam sunan dan sahih Ibn Hibban, min hadis Abdullah Ibn Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, dari hadis Abdullah bin Buraidah, bahwasanya an abihi, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berdoa, berkata dia di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laki-laki tadi dia berdoa di dalam doanya seraya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah sembahanku, yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah melainkan engkau. Al-Ahadus Samad, engkau adalah Tuhan yang satu tempat kami bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang engkau adalah Tuhan yang tidak pernah beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang serupa dengan engkau. Nah, maka inilah ismullahil a'zham. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, laqad sa'alallaha bismil a'zham. Dia laki-laki ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ismil a'zham, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allazi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Yang mana andai kata seseorang meminta dengan ismullahil a'zham ini, maka permintaannya tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia meminta, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan. Andai kata dia berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah ismullahil a'zham. Karena ismullahil a'zham ini banyak. Ini di antaranya. Di antaranya adalah kita mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Kita ucapkan al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kini kita ucapkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad sa'alta Allah bismihil a'zham. Engkau telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang mulia, dengan ismil a'zham. Kemudian penulis menyebutkan hadis yang lain, wa fi sunan wa sahih Ibn Hibban, di dalam sunan dan sahih Ibn Hibban aidan, juga min hadithi Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yusalli, bahwasanya dia Anas bin Malik sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ada seorang laki-laki yang sedang salat. Summa da'a faqala, kemudian setelah itu laki-laki tersebut berdoa seraya berkata, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalalil wal ikram ya hayyu ya qayyum Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad sa'alallaha bismihil 'azim alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku meminta kepadamu bahwasanya engkau adalah Tuhan yang memiliki segala pujian. La ilaha illa antal mannanu badi'us samawati wal ard. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau, ya Allah, yang maha pemberi rizki, yang maha pemberi, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah yang maha mulia. Ya hayyu ya qayyum. Ya Allah yang maha hidup dan kekal. Maka ini adalah ismullahil azam. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan ini. Kita ucapkan ya hayyu ya qayyum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ismil azim, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha besar. Alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang mana andai kata seseorang meminta dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab permintaan tersebut. Wa akhrajal haditsaini Imam Ahmad fi musnadih, dan dua hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dalam kitab musnad oleh yang dikarang oleh Imam Ahmad. Wa fi Jami' at-Tirmizi, dan di dalam kitab Jami' at-Tirmizi min hadithi Asma' binti Yazid, dari hadis Asma' binti Yazid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain. Ismullahil a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia tersebut adalah di dalam dua ayat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, wa fatihati ali imran, dan pembukaan surat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sertakan di dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dua ayat ini, yaitu kita mengucapkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini kita ucapkan di dalam doa kita. Kemudian kita juga mengucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka andai kata kita mengucapkan ismullahil a'zam ini, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini di dalam doa kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa tersebut. Kemudian hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal yang serupa. Jadi ismullahil a'zam ini juga banyak. Bentuknya yang pertama tadi kita mengucapkan, seperti kita katakan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seraya mengucapkan surat Al-Ikhlas, kita baca Allahul Ahad dan seterusnya sampai selesai. Kemudian kita juga mengucapkan Al-Hayyul Qayyum, dan juga kita ucapkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, ini adalah ismullah lahu. Sebaiknya ayat-ayat ini kita ingat-ingat. Dan cara mengingat yang lebih tepat adalah setiap kita berdoa, kita ucapkan terus. Ini adalah cara mengingat yang lebih tepat, bukan sekedar diingat aja. Tapi setiap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan ya hayyun ya qayyum. Kita ucapkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kemudian wa qala Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan, hadza haditsun hasanun sahih, ini adalah hadis hasan sahih. Wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, wa sahihil Hakim, dan di dalam kitab Sahih Hakim, min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, wa Anas bin Malik, dan Anas bin Malik, wa Rubai'ah bin Amir, dan Rubai'ah bin Amir, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alidhu biyadhal jalali wal ikram, yakni ta'allaku biha walzamuha wadawimu alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alidhu, sering-seringlah kalian mengucapkan, sering-seringlah kalian menyebutkan ya dzal jalali wal ikram. Maka kata-kata ya dzal jalali wal ikram juga kita ucapkan di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa fi jami' Tirmizi, di dalam kitab Jami' Tirmizi juga, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ahammahu al-amru rafa ra'sahu ila as-sama', wa idza ijtahada fi ad-du'a qala ya hayyun ya hayyu ya qayyum. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu al-amru, andai kata ada urusan yang sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya ke langit seraya dia mengadahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersungguh-sungguh di dalam doanya dan berkata ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Inilah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa ada urusan yang sangat penting sekali, merasa ada urusan yang sangat berat sekali baginya, maka Rasulullah SAW mengangkat wajahnya dan mengangkat tangannya seraya bersungguh-sungguh di dalam berdoa, dia mengatakan ya hayyu ya qayyum. Wa fi sahih al-Hakim, di dalam kitab Sahih Hakim, min hadithi Abi Umamah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari hadis Abi Umamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ismullahil a'zamu fi thalathi suwarin minal Quran, sesungguhnya nama Allah yang mulia atau ismullahil a'zam tersebut ada pada 3 surat di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Al-Baqarah dan Ali Imran dan Taha. Qala al-Qasim, maka Qasim ini adalah seorang alim, dia mengatakan faltamastuha fa idza hiya al-hayyul qayyum, maka aku mencari-cari di dalam 3 surat ini di manakah dia ismullahil azam tersebut, maka aku mendapatkan ia adalah al-hayyu al-qayyum, karena ini ada di dalam 3 surat tersebut, ada di dalam Al-Baqarah, ada di dalam Ali Imran, dan ada di dalam surat Taha. Maka ini adalah ismullahil a'zam yang harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi Jami' Tirmizi wa Sahih al-Hakim min hadis Sa'd bin Abi Waqqas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab Jami' Tirmizi dan Sahih Imam al-Hakim, dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnun, doanya dhinnun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhinnun ini adalah nama yang diberikan kepada Nabi Allah Yunus. Nabi Yunus disebut dengan dhinnun. Ya. Yang itu nanti kisahnya ada di akhir-akhir surat Nun juga ada. Nanti ketika Nabi Yunus itu dia dimakan oleh ikan. Ya. Da'watu Dhinnun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doanya Dhinnun, yaitu doanya Nabi Yunus. Idda'a wa huwa fi batnil hut, yang mana ketika dia berdoa sedangkan dia berada di dalam perut ikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ayat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka ini kita ucapkan di dalam doa kita. Innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qattun illa istajaba lahu Allah. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut di dalam setiap urusannya, apapun urusannya, illa istajaba Allahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dan mengabulkan doa tersebut. Apa dia ayatnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kita ucapkan. Maka ketika membaca doa ini kami teringat, yaitu dulu sekitar 7 bulan yang lalu, itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kami anak laki-laki. Dan anak kami ini lahir di rumah sakit. Tentunya ketika lahir di rumah sakit itu kondisi fisiknya sehat, karena dokter tidak akan membolehkan keluar dari rumah sakit melainkan atas atau setelah dicek semuanya dan setelah dilihat bahwasanya bayi ini sehat. Maka anak kami lahir di rumah sakit ketika itu. Kemudian setelah lahir, setelah dicek sama dokter, alhamdulillah telah dinyatakan sehat dan telah bisa dibawa pulang. Akan tetapi 2 hari setelah dibawa pulang, tahu-tahu anak ini langsung sakit. Sakit, dia itu apa namanya, langsung sakit, lemas. Gula darahnya itu sampai 20. Itu kalau kami tanyakan kepada teman kita yang dia orang kesehatan juga, dia katakan kalau orang besar gula darahnya 20 ini gak bisa gerak lagi, udah lemas sekali. Ini anak kami waktu itu 7 bulan yang lalu. Kemudian itu 2 hari itu beratnya dari 3,2 kilo langsung jadi 2,8. 2 hari turun berapa? 32, 28, 29, 30, turun 4 on. Anak itu benar-benar sakit dan butuh penanganan yang khusus waktu itu. Untuk memindahkan dari rumah sakit yang tempat awal dirawat kepada rumah sakit yang khusus itu harus ditunggu dulu sampai gula darahnya naik, sampai waktu itu 85 baru bisa dipindah pun dengan oksigen dibawa langsung. Itu kami teringat waktu itu kita udah pasrah, nggak ada kayaknya kita udah nyerah sama Allah. Ngelihat anak kayak gitu kan kecil pak, baru masih apa namanya 1 hari 2 hari masih merah sekali, itunya udah ditusuk apa di sini, di kaki, infusnya di kaki, habis itu dipasang selang di sini, macam-macam. Itu sudah kita udah apa menyerah sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap doa kami baca ini, doa ini teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala ini, karena sebelumnya ada kami mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bahwa kita berdoa dengan menyebutkan doa ini. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kita ulang-ulang yang tersebut. Ini adalah rasa bahwasanya kita mengakui bahwasanya kita telah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Bahwasanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Maha penerima taubat. Yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengulang-ulang kesalahannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni doa kita andai kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rasa bersalah kita inilah kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohonkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami teringat tentang hal itu. Setiap hari kami ulang-ulang doa tersebut. Alhamdulillah sekitar 8 hari setelah itu langsung sembuh sudah. Sembuh keluar dari rumah sakit. Padahal waktu itu di rumah sakitnya itu apa namanya, di ruangan khusus. Enggak boleh dijenguk. Hanya orang tuanya aja satu yang boleh jenguk, melihat sekali habis itu keluar. Dikasih waktu. Dikasih apa? Ruangan apa itu? Fototerapi. Iya. Tapi alhamdulillah 1 minggu alhamdulillah sembuh. Dan sekarang anak itu terus alhamdulillah 7 bulan, ketika apa namanya orang melihat, kata orang ini udah berapa 7 bulan, dia kata saya kira 1 tahun, karena sekarang anak itu udah besar, beratnya 7 bulan udah lebih dari 9 kilo, sekarang 9,2 anak. Alhamdulillah. Maka kami teringat akan doa ini. Ketika itu kita udah pasrah, tidak ada lagi tempat kita meminta melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah tempat kita bergantung. Semua usaha yang kita lakukan itu adalah sekedar usaha saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita telah mengenal hal ini, kita telah tahu hal ini, maka kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lain bagi kita meminta dan mohon melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adahkan kita tadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi mengatakan hadis hadisun sahihun. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan doa Zinnun, doanya Nabi Yunus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana andai kata seorang muslim berdoa dengannya, maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kita ucapkan dalam doa kita dan hadisnya sahih, kata Imam Tirmizi. Kita lanjutkan, wa fil mustadrak, di dalam kitab Mustadrak Al Hakim aidan, yang dikarang oleh Imam Hakim, juga dia mengatakan min hadisi Sa'din, dari hadis Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian aku berikan tahukan tentang sesuatu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazala bi rajulin amrun muhimmun, andai kata seorang laki-laki dia ditimpa oleh urusan yang sangat penting, urusan yang berat bagi dia, fada'a bihi yufarrijillahu anhu, maka andai kata dia berdoa dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan urusannya tadi. Yakni, maka disebutkan doa Zinnun, yaitu doanya Zinnun, doanya Nabi Yunus. Sebagaimana kita katakan tadi, doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kita ucapkan ketika kita berdoa. Wa fi sahihihi, dan juga dalam kitab sahihnya dari Imam Al-Hakim aidan anhu, dari Imam Al-Hakim, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, bahwasanya saat dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, hal adullukum ala ismillahil a'zam, maukah kalian aku tunjukkan terhadap ismullahil a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang andai kata kita berdoa dengannya, Allah Subhanahu wa taala jawab doa tersebut, doa Yunus, doanya Yunus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun, maka seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ketika laki-laki tersebut mendengar Rasulullah SAW mengatakan doanya Nabi Yunus adalah ismullahil a'zam, nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata laki-laki tersebut, hal kanat li Yunus khassatan, bukankah doa tersebut adalah khusus bagi Nabi Yunus? Maksudnya dia, karena dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, karena Yunus adalah seorang nabi, dia merasa bahwasanya doa tersebut adalah khusus bagi Nabi Yunus. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, ala tasma'u qaulahu ta'ala, tidakkah engkau mendengar firman-Nya Allah Subhanahu wa taala? Setelah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang doanya Nabi Yunus ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lahu wa najainahu minal gham, maka kami jawab doanya, yaitu doa Yunus, kata Allah Subhanahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa najainahu minal gham, dan kami selamatkan ia dari kesulitannya, tuh, dari kesedihannya, karena dia berada di dalam perut ikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demikian pula kami menyelamatkan, menolong orang-orang yang beriman. Lihat kaitannya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami jawab doanya Yunus, dan kami selamatkan dia dari kesusahannya, kesulitannya, dan kesedihannya. Dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Maka andai kata seorang yang beriman, dia berdoa seperti Nabi Yunus berdoa, dengan ismullahil a'zam, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menyelamatkannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kesulitannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kesulitan Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan urusannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan Nabi Yunus alaihi salam. Maka ini adalah ismullahil a'zam yang harus kita ulang-ulangi dalam doa kita, dan semoga doa tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihaini, kita lanjutkan, di sini disebutkan wa fi sahihaini, di dalam kitab sahihaini, sahih Bukhari dan sahih Muslim, min hadits Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karb, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika dia di dalam kesulitan. Ini doa Rasulullah SAW yang lain. Ketika Rasulullah SAW di dalam kesulitan, Rasulullah SAW juga berdoa dengan doa ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Maka doa ini juga termasuk di dalamnya ismullahil a'zam, yang mana di situ selalu dikatakan la ilaha illallah, yaitu persaksian kita terhadap tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat ismullahil a'zam, sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, di dalam hadis yang sebelumnya. Maka ini adalah ismullahil a'zam. Kita lanjutkan sedikit, atau kita ini tanya jawab. Kita lanjutkan sedikit di sini. Kita sebutkan berapa hadis lagi yang di dalam terkandung ismullahil azam. Kemudian wa fi musnad Imam Ahmad, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala biya karbun an aqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku, andai kata turun kepadaku kesulitan, andai kata aku ditimpa oleh kesulitan, an aqul, hendaklah aku mengatakan la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang diucapkan. Maka ini sama dengan yang pertama tadi, yang mana kita katakan la ilaha illallahul halimul karim, tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-halimul karim, yang maha pemberi. Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim, maha suci Allah dan maha mulia dan maha tinggi Allah, Rabb, Tuhan yang memiliki arsh yang besar. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb, sembahan Tuhan semesta alam. Ini adalah ismullahil a'zam di dalam hadis yang lainnya. Maka inilah semuanya ismullahil a'zam. Ada beberapa tadi yang telah kita sebutkan, yang semuanya terhimpun, yang mana di dalam ismullahil a'zam ini terkandung apa? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering diulang dalam ismullahil a'zam dikatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ilahukum ilahu wa wahid. Semuanya adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhirnya di sini juga, ini adalah hadis yang menjelaskan, andai kata kita berdoa dengan hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkatkan kesulitan kita, kesulitan dari kita. Wa fi musnadihi, dalam kitab Musnad, musnadnya Imam Ahmad. Aidan min hadis Abdullah bin Mas'ud, juga disebutkan bahwasanya dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba ahadan qattun hammun wala hazanun, tidaklah seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditimpa oleh kesulitan dan kesedihan. Ham itu adalah rasa gundah. Hamun. Kalau hazan itu adalah rasa sedih. Karena apa? Karena kesulitan yang menimpa. Tidaklah seseorang ditimpa oleh kesulitan maka dia akan merasa gundah dan merasa sedih, sedih hatinya. Faqala, maka dia berkata, dia kata seseorang dia itu ditimpa oleh kesulitan dan kesedihan, Kemudian dia berkata, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya Allah, aku adalah hambamu dan anak dari hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmu, telah berlalu bagiku atau telah tetap bagiku hukum-hukummu. Adlun fiya qada'u, dan adil bagiku ketetapanmu, qada'u, takdirmu. As'aluka Allahumma bikulis min huwalak, aku memohon kepada engkau ya Allah dengan setiap nama yang engkau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau beri nama dirimu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan atau engkau sebutkan nama tersebut di dalam kitabmu. Au istatharthahu bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau sembunyikan nama tersebut di dalam ilmu ghaib yang engkau miliki. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu adalah banyak. Tidak terbatas. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, dan sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ada di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Jadi kita tidak membatasi nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita ketahui. Dalilnya adalah apa? Au istatsartahu fi ilmil ghaibi 'inda, atau engkau sembunyikan pada ilmu ghaib yang engkau miliki. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ajarkan kepada kita. Kemudian lanjutan doanya adalah antaj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi, engkau jadikan Quran yang mulia adalah penyejuk atau pelunak hatiku atau pembimbing hatiku. Wa nura sadri, dan cahaya dadaku. Wa jala'a huzni, dan penghibur atas kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan yang akan dapat menjauhkan kesulitanku atau kegundahanku. Illa azhaballahu hammahu wa haznahu, melainkan andai kata dia berdoa dengan doa ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan atau menjauhkan darinya kegundahannya dan kesedihannya. Wa abdalahu makanahu farahan, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan dari kesedihan tadi dan kegundahan tadi rasa gembira. Maka doa ini pun harusnya kita hafalkan. Mungkin nanti ada ditemukan, nanti kita tuliskan dan kita hafalkan. Iya, kita catatkan, kita tuliskan, atau nanti kita fotokopikan. Fakila, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW tentang hadis ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata sahabat, ala nata'allamuha, haruskah kita mempelajarinya? Artinya, haruskah kita menghafalkan doa ini? Haruskah kita mempelajari doa ini? Qala Rasulullah SAW berkata, bala, tentu, kata Rasulullah SAW, yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha, harus bagi orang yang mendengar doa ini, mendengar hadis ini, an yata'allamaha, hendaklah dia mempelajarinya. Karena ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah Rasulullah SAW kepada kita, yang andai kata kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan angkat kesusahan kita dan kesedihan kita. Doanya adalah, kita ulangi membacanya, nanti insyaallah nanti kita akan tuliskan. Doanya adalah, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Maka ini adalah doanya. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang, atau mungkin nanti setelah ini. Ya, insyaallah nanti kita akan coba tuliskan atau kita carikan, nanti kita copykan dan kita tuliskan artinya sekalian, sehingga kita memahami bahwasanya di dalam doa ini terdapat yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita sembah. Baik. Karena sudah setengah enam, mungkin kita cukupkan sekian. Dan kami sampaikan sebelumnya bahwasanya mungkin ini adalah kajian terakhir kita sebelum nanti kita libur, karena insyaallah kita akan pulang. Nanti kajian rutinnya nanti mungkin kita akan lanjutkan kembali setelah mungkin beberapa minggu setelah Idul Fitri insyaallah, mungkin 3 atau mungkin 1 bulan. Tapi yang penting nanti untuk kelanjutan kajian rutin kita, nanti kita akan sampaikan kembali pada Pak Dani insyaallah, nanti kita akan lanjutkan. Dan kita akan lanjutkan terus membahas buku ini insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan faedah-faedah dari buku ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf atas segala kesalahan mungkin atau kekurangan, dan juga terhadap mungkin ada kata-kata yang kurang tepat dan sebagainya, kami mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Pak Dani, andai kata ada yang mau ditanyakan bisa. Sambil nunggu waktu juga. Tepat dari sini dulu. Saya tanya, tadi ada kan doa yang makbul itu ya. Ketika azan, itu maksudnya di mana? Azan. Iya. Maka ketika kita orang azan tersebut, di samping kita menjawab doa kita azan tersebut, iya, itu juga dibolehkan di situ kita menambahnya dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang azan. Karena ketika selesai azan, ketika orang azan tersebut, ketika di antara orang azan itu andai kata kita ada permohonan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Samping kita menjawab azan tersebut. Kemudian di antara azan dan iqamah, nah itu yang selesai azan. Maka ketika azan dan selesai azan. Ini. Dan juga di akhir salat. Akhir salat itu sebelum kita salam ya, di akhir setiap salat. Sebagaimana yang sebelumnya ada doa yang kami sampaikan, bahwasanya itu juga adalah tempat di istijabahnya kita berdoa kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi menganjurkan dan mengajarkan secara langsung kepada Mu'az. Ya Mu'az, wahai Mu'az, janganlah engkau lupa, kata Rasulullah, membaca doa ini di akhir salat, yaitu kita baca Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita mohonkan kepada Allah. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa ini. Salat adalah ibadah. Kemudian di akhir ibadah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada, ya Allah, bantulah aku, Allahumma a'inni 'ala dzikrika, untuk selalu bisa berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadah, beribadah dengan baik kepada Engkau. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan ini, andai kata tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah karena kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita melakukannya. Tidak akan bisa kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ketaatan yang kita lakukan kepada Allah ini pun adalah kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, lapangkan jalan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah tersebut kembali kebaikannya pun kepada kita. Nah, ini Pak. Ini di antara kita menjawab azan tadi, kita juga berdoa. Dibolehkan. Padahal silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mengandung doa. Iya. Yeah. Misalnya dalam ashabul wujudnya juga seperti itu. Iya. Sedangkan berdoa ini kalau kita lihat kan hampir ada sistematikanya ya. Iya. Doa, isi dan penutup. Iya. Jadi kalau kita masukkan ayat-ayat yang kita temukan itu ya, yeah, dengan doa, itu susunannya ada tak akuratnya atau menurut keyakinan kita aja kita kita selipkan di doa yang doa yang bukan ada yang terus ada lagi yang kita temukan di maka doa-doa yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis sekalian itu pun baik untuk kita ucapkan di dalam doa kita. Hanya saja ketika doa tadi kita ulangi bahwasanya ketika kita berdoa tadi adalah yang pertama kita kumpulkan hati kita. Ini hati sudah terkumpul untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rendahkan diri kita, kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina kecil kita di hadapan Allah. Kemudian kita mulai dengan apa? Dengan menghadap kiblat. Kemudian kita berwudu. Tentunya akan berdoa itu kita berwudu. Kemudian kita mulai doa tersebut dengan selawat kepada Nabi. Kemudian dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat kepada Nabi dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selipkanlah doa-doa yang terdapat dari Al-Qur'an tadi atau doa-doa yang dari hadis tadi sesuai dengan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang doa tersebut sesuai dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita selipkan di dalam doa tersebut. Di situ kita letakkan, kita iringkan dia dengan doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah yang di atas tadi. Setelah yang sampai akhirnya kita mau beristighfar kepada Allah. Karena kita selipkan doa tersebut, nah, kemudian kita tutup doa tersebut. Begitu, Pak. Jadi kita masukkan doa-doa yang biasa. Iya. Iya, iya. Boleh. Termasuk juga di dalam doa tadi setelah kita memohonkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala istighfarnya dan di antara kita berdoa tadi kita selipkan juga ismullahil a'zham dan di antara kita berdoa kita katakan juga ya hayyu ya qayyum. Kita katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin seterusnya. Ini juga kita ucapkan di antara doa-doa tersebut. Di antara kita membaca doa kita ucapkan. Dan juga kita sebutkan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mohon ampun kita katakan ya ghaffar ighfirni. Ya razzaq urzuq wahai yang Maha pemberi rezeki berikan rezeki kepada aku. Ini juga kita ucapkan di dalam doa tersebut. Begitu, Pak. Nah. Orang-orang yang lalai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita katakan doa adalah beribadah atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara zikir-zikir juga adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang lalai dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia yang secara zahir maknanya dia enggan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan dia untuk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sebelumnya kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yas'alillaha yaghdab alaihi, barang siapa yang tidak pernah dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia mengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Ini adalah orang yang lalai, dia enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa dikatakan dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan adab yang kita sebutkan tadi. Yang mana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita sempurnakan adab kita dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati kita terkumpul ketika berdoa tersebut, jangan hati kita pergi ke yang lain. Tidak kita seperti kita meminta dan memohon, apalagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada orang saja, manusia saja. Nah, ini hati kita kadang apa namanya? Iya. Lalu bagaimana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan hati kita di tempat yang lain? Ya tidak bersungguh-sungguh kita, maka ini adalah lalai. Ya, yang pertama dia tidak mau berdoa, yang kedua dia lalai dalam berdoanya. Maka kita diperintahkan untuk berdoa dan kita diperintahkan bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak. Jadi ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya kan sekarang ada siaran sholat tarawih gitu kan ya, kan suka witir itu kan, itu kan banyak di sini disebut, tadi disebut. Boleh nggak kan misalnya meniru atau bacaan-bacaan, karena kan ada teksnya gitu kan, itu kita jadikan buat doa kita bilang pakai sendiri. Di waktu kapan itu pak? Waktu doa biasa. Doa biasa. Doa biasa, doa yang ketika dibaca ketika witir itu. Iya kan, doanya kan nggak cuma doa witir, tapi yeah, disebutin. Maksudnya susunan susun doanya gitu. Boleh. Doa tersebut andai kata sesuai dengan hajah kita, dengan permohonan kita, zikir itu boleh kita pakai. Akan tapi sedikit di sini kami tambahkan tentang masalah witir ini, yang mana tentang doa kunut witir, maka kita sering mendengar kunut witir itu panjang. Akan tetapi setelah kami menanyakan kepada beberapa syekh dan juga mereka sampaikan, kita di dalam masalah kunut witir ini kita kembalikan kepada hadisnya. Kita kembalikan kepada hadisnya yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Hasan Husain tentang hadis kunut witir tersebut, dan tidak ada riwayat yang tepat sekali yang mengatakan sahabat memanjangkan kunut witirnya daripada sholatnya. Jadi istilahnya kita kembalikan kepada hal ini. Walaupun sering kita mendengar di masjid apa namanya yang apa namanya Masjidil Haram pun dipanjangkan doanya kan, tapi pendapat ulama yang dan kami pun memilih pendapat ini yang lebih tepat di dalam kunut witir itu adalah artinya tidak tepat andai kata kita memanjangkan kunut witir itu sepanjang-panjangnya, bahkan bisa lebih panjang daripada sholatnya. Karena apa? Karena tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya sahabat melakukan sepanjang itu. Dan kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti kunut yang dibaca orang ketika sholat subuh. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallaita wa barik, dan seterusnya. Ini adalah karena ini aja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Hadisnya adalah riwayatnya adalah hasan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya tentang masalah kunut witir. Maka walaupun itu banyak dilakukan, kita lebih melihat bahasanya apa yang lebih utama kita kembalikan kepada hadis. Kembalikan kepada hadis dan kembalikan bagaimana dahulu mereka melakukannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Baina asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulangi kata-kata beliau setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan khutbahnya, akan menyampaikan pidatonya, akan menyampaikan nasihatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Baina asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada petunjuk yang sebaik-baiknya, kita cari petunjuk yang lebih baik dari itu, mungkin kita rasa melalui lapas hadis ini yang lebih baik adalah kita kembalikan kepada Rasulullah. Adapun doa-doa yang biasa dibaca oleh para imam ketika kunut witir yang panjang tersebut, andai kata ada di antara doa tersebut yang sesuai dengan hajah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun boleh kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga, andai kata di situ sesuai dengan hajah kita dan kita ingin berdoa dengan hal tersebut, boleh kita baca di dalam doa kita. Akan tapi sebaiknya doa dimulai dengan adab berdoa yang kita sebutkan tadi. Yang mana sebelum ini kita tutup, kita sampaikan tadi dimulai dengan apa? Menghadap kiblat. Harus didahului dengan kita berwudu. Kemudian kita di situ membaca selawat kepada Nabi, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, dan kita mulai juga dengan istighfar, mohon ampun dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Dan kita mintakan doa dengan penuh apa? Rasa harap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa tunduk dan takut kepada Allah. Begini adab kita berdoa. Baik. Karena sebentar lagi masuk waktu berbuka, kita cukupkan sekian. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada waktu yang akan datang. Kita tutup wasallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.